단 잠만야 lagi coklat hanya buatku sakit gigi puisi makananku sehari-hari coba beri aku yang lain drama dramamu buang waktuku saja janji habis tidak pernah cukup sederhana itu saja inginku wow. Jangan atur-atur, jangan paksa-paksa perasaanku. Jangan banyak drama, jangan banyak bunga untuk merayuku. Aku ingin kamu jujur mencintaiku dengan hatimu. Tidak pernah kau tepati cinta. Harusnya cukup sederhana. Itu saja inginku. Jangan atur-atur, jangan paksa-paksa perasaanku. Jangan banyak drama, jangan banyak bunga untuk merayuku. Aku ingin kamu jujur. Please my two temples.